Telah lama ku mencari pendamping diriku. Letih lelah ku menunggu pujaan hatiku. Terus mengganggu, menghantui hidupku. Asa hilang tak terbilang, seperti menghilang. Resah menyatu dalam deritaku. Ku ingin rasakan cinta. Harus mengeluh mencari pendamping hidupku. Sabar menanti hari demi hari. Muak tabir misteri sampai hidup tak lagi berseri. Resah menyatu dalam deritaku. Ku ingin rasakan cinta. Oh. Pendamping diriku.